Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. إذا لنجدكن membaca kitab yang tulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Da'u wa Dawa. Fasal yang baru yang kita baca, Adraru Dunub wal Ma'asi, bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca sedikit kalam mu'allif rahimahullah, di mana yang menyebabkan kemudharatan yang ada di dunia maupun akhirat nanti, kemudharatan-kemudharatan yang dialami oleh hamba disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Maka beliau menukilkan sekian perkara, kejadian, kisah-kisah yang merubah kondisi seseorang, satu kaum, satu negeri yang awalnya penuh dengan kenikmatan berubah menjadi petaka karena kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Maka setiap dari perubahan kondisi yang terjadi, yang kita alami, yang perlu kita introspeksi, muhasabah, adalah dosa dan kemaksiatan apa yang kita kerjakan kepada Allah. Karena hanya dengan sebab itu seseorang mengalami yang namanya ujian bala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan walih rahimahullah, perkara apa yang menyebabkan dua orang kita, Adam wa Hawa alaihimassalam, yang sebelumnya tinggal di jannah Darun Na'im, negeri yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, keindahan, kebahagiaan, kemudian berpindah menuju satu negeri yang penuh dengan penderitaan, masaib, musibah-musibah. Maka tidak lain adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilarang untuk mendekati satu pohon yang ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena bujuk rayu dari syaitan, iblis Allah, maka termakan bujuk rayu iblis, akhirnya memakan buah yang Allah larang. Maka kemarin telah disinggung bagaimana kemaksiatan keduanya akan tapi memiliki efek yang berbeda. Kemaksiatan yang dilakukan Adam dan istrinya alaihimassalam, yakni melanggar apa yang menjadi larangan Allah, menerjang apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata kata ulama lebih ringan dibandingkan pelanggaran yang dilakukan iblis la'natullah alaih. Dia melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Akan tapi karena keangkuhan, kesombongannya, iblis mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan lebih ringannya, Allah ilhamkan kepada Adam alaihissalam untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam pun kemudian taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kemudian Allah ilhamkan keduanya untuk bisa berdoa kepada Allah dengan ketundukan, doa yang ma'ruf yang kita baca di doa-doa kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah melakukan kezaliman yang menzalimi diri-diri kami. Penuh ketundukan kepada Allah, pengakuan dosa kemaksiatan yang dilakukannya, kezaliman dia kepada Allah diakui. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka kemudian Allah terima taubat Adam dan Hawa alaihissalam. Adapun iblis ya, ditanya oleh Allah, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alim, apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada Adam? Dimana Adam diciptakan Allah dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena kesombonganmu atau karena engkau merasa tinggi? Maka benar-benar ada apa? Iblis lanatullah menjawab, ana khairum minhu. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Ini pengakuan iblis. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Merasa kalau dari api lebih mulia. Kesombongan ini yang mendorong iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan divonis akan menjadi ahlun nar naudzubillah. Ibrah yang bisa diambil ya, apapun bentuk kemaksiatannya, baik dengan melanggar larang-larang Allah maupun melanggar perintah-perintah Allah, semua berefek kepada diri hamba. Walaupun ini berbeda kadar besar kecilnya dosa yang diterima, akan tapi sekecil apapun, bahkan dosa seremeh apapun, maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk menganggap perkara kecil. Semua dosa bermudharat, berefek kepada diri-diri kita. Qala rahimallahu selanjutnya, wa man ladzi akhraja iblis min malakutis sama' wa taratahu wa la'nah, naam, wa masakha zahirahu wa batinahu wa ja'ala suratahu aqbah suratin wa ashna'aha. Apa yang menyebabkan Allah merubah bentuk iblis zahir dan batinnya, menjadikan bentuk iblis menjadi bentuk yang paling buruk, paling jelek. Wa batinahu aqbah min suratihi wa asna. Begitu pula batinnya juga Allah rubah menjadi bentuk yang paling buruk, paling jelek. Ini syarat sebelumnya tidak demikian iblis. Sebelumnya ketika tidak melanggar apa yang Allah perintahkan, berarti termasuk memiliki lahir dan batin yang baik, dikumpulkan dengan makhluk Allah yang mulia, malaikat. Berarti makhluk yang mulia pada asalnya, dimuliakan oleh Allah. Akan tapi karena kemaksiatan dia, pelanggaran dia, menentang apa yang menjadi perintah Allah, maka Allah rubah zahir dan batin dia. Wa buddila bil qurbi bu'dan, diganti pula yang sebelumnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi bu'dan, menjauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, bahkan murjim. Di sebagaimana kita baca setiap di ta'awudz kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Demikian kondisi iblis, menjauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dekat di malakut sama, di kerajaan langit sana sebelumnya. Wa bir rahmah laknah, yang sebelumnya penuh rahmat diganti dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jamali qubhan, yang sebelumnya indah bagus berubah menjadi secara zahirnya qubhan, buruk rupanya. Wa bil jannati narun taladdha, yang sebelumnya bisa tinggal di jannah penuh kenikmatan berubah menjadi narun taladdha, yang menjadi tempat akhir dia nanti, api yang menyala-nyala. Wa bil imani kufra, ya, yang sebelumnya penuh dengan keimanan dirubah menjadi kekufuran, keingkaran. Wa bi mu'alatil waliyil hamid a'dhama adawatin wa masyaqqah, yang sebelumnya penuh dengan wala, kecintaan. Al waliyil hamid, kepada Allah zat yang maha terpuji, dengan berubah menjadi apa? Sebesar-besar permusuhan, penyelisihan. Wa bisa jadi tasbih wa taqdis wa tahlil zatil kufri wa syirki wal kadzib wa zurur wal fuhsh, yang sebelumnya terdengar suara-suara tasbih, ya, persucian Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan, tahlil, berubah menjadi suara kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kebohongan, kekejian. Wa fi libasil iman libasil kufri wal fusuqi wal isyan, pakaian keimanan berubah menjadi kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Fahana 'alallahi ghayatal hawan, maka Allah pun merendahkan iblis dengan kerendahan yang pada puncak kerendahan, serendah-rendahnya. Wa saqata min 'ainillah ghayatash syukur, Allah jatuhkan, yakni posisi iblis di mata Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang serendah-rendahnya. Wa halla 'alaihi ghadabur rabb ta'ala, bahwa menimpa terhadap iblis murka Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian terlempar jatuh jauh. Wa maqatahu akbarul maq farda, sama ghadab maq murka Allah Subhanahu wa taala pun sangat besar kemurkaannya hingga dia pun dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasara qautan likulli fasikin wa mujrim, sehingga iblis pun menjadi pemimpin dari setiap orang-orang yang fasik, mujrim, pendosa. Pemimpinnya para pembelot, perusak, pendosa-pendosa. Ini iblis la'natullah. Radiya li nafsihi fil qiyadah ba'da tilka ibadah wa siyadah, ya ridha untuk dirinya menjadi pemimpin keburukan, kejelekan yang sebelumnya di atas ibadah, kemuliaan. Fa'iyadan bika Allahumma min mukhalafati amrik wartika binahyik, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari menyelisih perintahnya dan menerjang larang-larangnya. Ini kondisi, ya, salafita bapak ibu kita Adam wa Hawa alaihissalam, sebab mereka diturunkan dari jannah negeri kenikmatan karena kemaksiatan, sebab dihinakannya iblis la'anatullah juga karena kemaksiatan pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Kisah yang lain, apa pula yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam seluruhnya, ya, di mana air waktu itu naik hingga di atas gunung-gunung, sangat tingginya air tumpah. Demikian kondisi kaum siapa? Kaum Nuh, di mana ketika itu hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah selamatkan, yang berhama, yang taat kepada Nuh alaihissalam. Dikisahkan oleh Allah kondisi ketika itu, di mana kapal yang mengangkut orang-orang mukmin saja, dan kondisi yang Allah kisahkan anak kesayangan Nuh yang termasuk dari orang-orang yang ingkar. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera, dan kapal yang dinaiki orang-orang mukmin berlayar pada gelombang-gelombang yang tinggi seperti gunung yang menjulang. Kemudian Nuh berseru kepada anak beliau, di mana kondisi anaknya ini di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Janganlah engkau berada bersama orang-orang yang kafir. Maka apa jawab anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni fil ma' minal ma'. Aku akan terus naik ke gunung-gunung. Pikirnya semakin tinggi dia akan selamat, yang akan bisa melindungiku dari air bah ini. Maka Nuh alaihissalam melanjutkan, qala la 'asimal yaum, la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mautu fa kana minal mughraqin. Hingga kemudian gelombang itu menjadi penghalang antar keduanya. Akhirnya jadilah anak dari Nuh termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena apa? Karena kemaksiatan, karena tidak mau menurut apa yang menjadi perintah Nuh alaihissalam untuk beriman, bertakwa kepada Allah, taat kepadanya, membelot, mengikuti kumpulan dari orang-orang kafir. Na'udzubillah. Qala rahimahullah, wa man ladhi sallatar riha al-akim ala qawmi an hatta alqathum mauta ala wajhil ab kannahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kata beliau rahimahullah, apa pula yang menyebabkan angin yang sangat dahsyat menimpa kaum 'Ad hingga mereka terlempar menjadi bangkai-bangkai di atas muka bumi seolah-olah mereka seperti pohon nahl, pohon kurma yang tercabut bergelimpangan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala, angin yang sangat dahsyat. Sebagian pula dalam ayat kisah-kisah ini, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim rihal 'aqim. Dan pada kisah kaum 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka ar-rihal 'aqim, angin yang membinasakan. Angin. Kalau kita lihat angin yang kita saksikan di sekitar kita yang biasa sepoi-sepoi di zaman kaum 'Ad karena penentangan mereka kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka, angin ini ternyata angin yang membinasakan, luar biasa dahsyat. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karrami. Tidak ada yang dibiarkan satupun dari yang ditemui angin ini, yang dilewati oleh angin ini, melainkan ja'alathu karrami, maka akan berubah menjadi debu. Karena apa? Saking dahsyatnya angin tersebut menyiksa. Wa damarat ma marat 'alaihim min diyarihim wa qurutihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru 'ibratan lil umam ila yaumil qiyamah. Di mana angin yang Allah utus menghancurkan apa saja yang dilaluinya dari rumah-rumah mereka, hancur qurutihim, ladang-ladang mereka, kebun-kebun mereka, binatang ternak mereka, hingga mereka menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya hingga yaumul kiamat. Kalau kita mau mentadaburi apa yang ada dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang Allah sebutkan, pelajaran-pelajaran dari pendahulu kita, baik dari orang-orang yang taat kepada Allah, bagaimana kesudahannya, bahkan orang-orang yang ingkar kepada Allah pun Allah sebutkan ibrahnya semuanya, sehingga sangat jelas bagaimana kesudahan orang yang taat, bertakwa, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, keimanan dia, dengan orang yang kebalikannya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan dan dosa dan perkara-perkara yang Allah larang. Kesudahannya semua ada kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Qala rahimallahu wa man ladhi arsala ala qaumi Tsamud as-sayha hatta qatta'at qulubahum fi ajwabihim wa matu an akhirihim. Apa pula yang menyebabkan ditimpanya, yakni kaum Tsamud, as-sayha, suara yang menggelegar atau saikoh, petir, suara yang sangat mengejutkan hingga terpotong hati-hati mereka di badan-badan mereka, mati semuanya. Ini kondisi kaum Tsamud karena pembangkangan mereka kepada nabi yang Allah utus. Disebutkan pula dalam ayat wa fi Tsamud idz qila lahum tamattu hatta hin fa'atau an amr rabbihim fa'aqadatun as-sa'iqatu wa hum yanzurun, disambar oleh sa'iqah yakni petir dalam keadaan mereka melihat kejadian tersebut. Ini kaum Tsamud yang mengerikan kondisi mereka, pembangkangan, tidak mau menuruti apa yang menjadi perintah Rasul yang Allah utus di kaum tersebut. Sekian macam-macam, ada angin, petir, belum lagi yang berikutnya. Sini akan disebutkan oleh Imam rahimahullah. Wa qala rahimahullah wa man ladhi rufi'a qura al-lutiyah hatta sami'atil malaikah nafiha kilabihim thumma qallabha alaihim faja'ala aliyaha safilaha fa'ahlakahum jami'an thumma atfa'ahum hijaratan minas sama' antaraha alaihim wajama' alaihim minal unqubah ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihim. Nah, kemudian kisah berikutnya, yakni diangkatnya satu negeri, negeri kaum Lut, diangkat, Allah jadikan yang atas dibalik posisinya menjadi yang bawah. Bisa kita bayangkan satu negeri dibalik tanahnya, satu negeri saking tingginya hingga terdengar oleh kalangan malaikat, yakni gonggongan anjing yang ada di negeri tersebut, saking tingginya diangkatnya negeri ini. Kemudian dibalik oleh Allah, aliyaha sablah, yang atas menjadi yang bawah, kemudian dijatuhkan ke bumi. Kita tahu bagaimana pelanggaran mereka ya, luti, yakni suka sesama jenis, ditawarkan wanita-wanita kepada mereka tidak mau, sukanya dengan laki-laki. Iqab atau siksaan yang mereka terima dahulu demikian, sehingga para ulama pun mengambil istinbat dari apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ya, laki sama laki, maka dibawa ke sebuah gunung, tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan dari ketinggian tersebut. Summa atahum hijarah minas sama. Kalau kaum Lut dulu, setelah Allah balik, kemudian Allah lemparkan, jatuhkan ke bumi dalam keadaan terbalik, tidak cukup itu, kemudian dilempari pula dengan batu dari langit. Demikian pula hukum bagi pelaku homo. Setelah dilempar dari ketinggian, dilempari pula dengan batu. Naudzubillah. Ini ancaman hukuman bagi pelaku homoseksual demikian, sebagaimana yang dialami oleh kaum Lut di negeri Sodom. Maka di sini Allah kumpulkan ukubah, hukuman, siksaan yang belum pernah ada di umat-umat selain mereka. Diangkat, kemudian dibalik, dijatuhkan, tidak cukup, dilempari lagi dengan batu-batu dari langit. Wali ikhwani mazaluha, maka yang semisal dengan ini pelanggarannya, hukumannya pun demikian sebagaimana yang disebutkan. Wa ma hiya minal zalimina biba'id, maka azab sisakan apalagi ya, yang lebih tepat bagi orang-orang yang berbuat zalim, melainkan hukuman-hukuman yang Allah tetapkan. Wa man ladzi arsala 'ala qaumi syu'aib, apa pula yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sahabal azab kadzilal, menurunkan azab kepada kaum Syu'aib berupa awan, yakni naungan-naungan tebal ya. Awan tebal, pikir mereka mau turun hujan. Falamma sara fawqa ru'usihim, maka ketika awan ini berada tepat di atas kepala-kepala mereka, amtar 'alaihim naran taladdha, tiba-tiba menghujani kepada mereka, yakni api yang menyala-nyala. Ini bentuk azab dari Allah SWT bagi para pelanggar. Nah, disebutkan di dalam ayat pula, falamma jaa amruna najaina syu'aiba, maka ketika datang perintah kami, yakni azab kepada kaum Syu'aib, najaina syu'aiba, kami selamatkan Syu'aib alaihissalam, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Nah, di sini yang diselamatkan orang-orang yang beriman saja, yang mau menurut apa yang menjadi titah nabinya. Bi rahmatin minna, mendapatkan rahmat dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqadhatil ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, maka kemudian mereka pun dibinasakan, disiksa dengan satu suara yang menggelegar. maka jadilah mereka bangkai-bangkai di rumah mereka dengan satu suara yang Allah munculkan. Ini kaum Syu'aib. Na'udzubillah. Khadzil azanillahu wa yakum. Kemudian kata muallif berikutnya rahimahullah, wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr thumma naqala arwahahum ila jahannam fal ajsadu lil gharqi wal arwah lil harq. Apa pula yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan merah, kemudian Allah pindahkan arwah-arwah mereka ke jahanam, jasad-jasad mereka tenggelam, arwah-arwah mereka ke dalam neraka. Dan sudah Allah kabarkan kondisi, ya, kondisi mereka di alam barzah demikian. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiya. Karena ini menjadi ayat para ulama, adanya azab kubur yang diingkari oleh sebagian orang. Fir'aun dan bala tentaranya demikian kondisinya. Neraka dinampakkan kepada mereka ghudwan wa 'ashiya, di pagi dan petang hari. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhiru ala fir'aun ashadul 'adzab. Nanti yaumul qiyamah Allah perintahkan kepada para malaikat, masukkan mereka ala fir'aun, fir'aun dan bala tentaranya yang kafir, ashadul 'adzab, ke dalam siksa yang sangat keras. Ini belum siksa akhirat, sudah demikian dinampakkan kengerian neraka tiap pagi petang. Ini sudah siksaan tersendiri, belum siksa-siksa lain yang ada di dalam alam barzah. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan azab demikian? Juga karena dosa dan kemaksiatan, pelanggaran mereka kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man alladhi khasafa biqarun wa darihi wa malihi wa ahlihi. Apa pula yang menyebabkan tenggelamnya Qarun, ya, ditenggelamkannya Qarun dan semua harta bendanya, rumahnya, hartanya, keluarganya ditelan bumi. Apa ini menyebabkan kalau ketemu barang kemudian takarun, karena banyaknya, ya, harta Qarun ketika itu, setiap ditemukan harta Qarun. Wallahu a'lam. Demikian ditelan bumi Qarun dan semua keluarganya. Karena apa? Keangkuhan, kesombongan Qarun. Pengakuannya harta yang dimiliki itu bukan pemberian Allah, tapi apa? Karena kepandaian dia dalam mencari. Pikirnya dia karena apa? Keahlian dia dalam berniaga, dalam apapun usaha dia. Innama utituhu ala ilmin indi, katanya. Hanyalah, ya, diberikannya harta itu ada padaku. Karena apa? Ilmin indi, karena ilmi ada padaku. Bukan bantuan dari Allah, bukan bantuan dari yang lain. Murni itu usahaku. Kesombongan, keangkuhan, ujub, dan yang setipe, ya, akibat kesudahannya demikian. Alhamdulillah. Maka ketika itu, ya, orang-orang di sekitarnya yang tahu kondisi Qarun dengan bergelimang kemewahan harta yang dimiliki, sebagian mereka pengin melihat kuncinya saja dipikul berapa orang kuncinya, terus bagaimana dengan berangkasnya dan isinya. Sehingga Allah kisahkan ketika Qarun ini kalau menuju ke kaumnya, fakharaja ala qaumi fi zinati, kalau Qarun ini keluar ke kaumnya dengan kemegahan yang ada pada dirinya, qala alladziina yuriduna alhayata dunya Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hadzin adzim. Perhatikan ucapan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, pengen seperti Qarun. Wahai kiranya kondisi kita seperti kondisi Qarun, diberikan kemewahan yang luar biasa sedemikian rupa. Innahu ladu hadzin adzim. Sungguh kondisi Qarun benar-benar mendapatkan bagian yang luar biasa banyak. Benar-benar bahagia. Ini pandangan kasat mata dari manusia. Tidak bagi orangnya Allah berikan ilmu padanya, berikan din pada hamba tersebut, bisa memilih, bisa menilai bagaimana kemewahan yang Qarun raih. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum. Adapun orang-orang yang Allah berikan ilmu padanya, mereka akan katakan wailakum sawabullahi khair. Selakan kok ya. Pahala Allah, ganjaran Allah lebih baik, liman amana wa amila sholihah. Bagi siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan bisa hal ini diperoleh ya, kecuali orang-orang yang sabar. Kenikmatan, kemewahan, harta juga ujian. Ya. Maka sisi dari cara melihatnya, dari mana bisa kita bersyukur kepada Allah ketika ditimpa satu ujian, bahkan ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita ini yang dinilai oleh Allah. Baina syukur wa syukur. Maka orang yang memiliki ilmu tidak mudah silau dengan hal-hal yang ada di depan mata mereka. Kalau kenikmatan itu menjadikan dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang besar. Na'udzubillah, kalau kenikmatan tadi menjadikan dia jauh, semakin jauh dari Allah, maka kemewahan kenikmatan mana yang akan diinginkan? Keumumannya seseorang itu kalau Allah uji dengan rasa kurang, kepahitan yang enggak enak, ini cepat sekali untuk introspeksi, rujuk, inabah. Diberikan musibah langsung muhasabah, apa kesalahan yang kulakukan. Sehingga apa? Harapannya segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat. Tapi tidak banyak orang yang Allah uji dengan kenikmatan ya, lambat laun berkurang ibadahnya karena kenikmatan yang dia peroleh, muncul keangkuhan, kesombongan ya, tidak sadar ya. Karena itu merasa dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan yang ada pada dirinya, merasa itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga tidak banyak orang yang mampu menilai bahwasanya kenikmatan itu juga ujian. Sehingga di masing-masing kondisi, yang paling pokoknya adalah bagaimana dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyadari kondisinya nikmat, maka syukur itu yang harus dia munculkan, tambah dekat dia gunakan untuk taat dan taat dari amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kondisi Qarun ini, orang yang melihat secara zahir pengin. Maka ketika di ayat berikutnya Allah sebutkan fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, maka ketika Allah benamkan harta rumahnya semuanya ke dalam bumi, famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntashirin, di mana tidak ada satu golongan pun yang bisa menolong Qarun dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk Qarun ini wa makana minal muntashirin, tidaklah Qarun ini melainkan termasuk orang-orang yang tidak mampu membela dirinya, tidak bisa lari dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Maka jadilah orang-orang yang sebelumnya ada keinginan seperti Qarun yang kemarin rasa-rasa enak ya jadi Qarun berkelimang harta, yaqulun melihat kondisi ketika Allah benamkan ke dalam bumi, mereka langsung mengatakan wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Wahai Tuhan, benarlah Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdir, dan Allah pun yang menyempitkannya. Siapa saja yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina la khassafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kalau seandainya laula amanallah, kalaulah Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, la khassafa bina, sungguh Allah pun akan benamkan kita. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Duhai, benarlah bahwasanya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Baru menyadari langsung rujuk bersyukur kepada Allah. Itu kenikmatannya sesaat. Kalau dia bisa mensyukuri, maka itu akan menjadi alamat baik kepadanya. Tapi kalau kufur, na'udzubillah, maka ini ibroh kondisi yang dialami Qarun dan keluarganya. Dibenamkan orangnya, hartanya, semuanya tidak tersisa karena kesombongan dan keangkuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti apa menjadi bimbingan Nabi dan Rasul ketika itu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana kemaksiatan dan dosa ini memiliki efek ya, memiliki bahaya-bahaya yang nyata zahir maupun batin kita, sehingga senantiasa kita meminta kepada Allah perlindungan dari segala perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh, terlebih di bulan suci, di bulan mulia Ramadan, di sisa-sisa waktu yang ada di 10 terakhir dari Ramadan ini. Billahi barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.